Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita masuk kepada kitab yang ditulis oleh Al-Muwaffiq Fiddin Ibnu Qudamah, kita akan menyelesaikan qawaid dalam masalah asma wa sifat yang ditulis oleh Asy-Syarih Asy-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Di dalam permasalahan al-qaidah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga, dan kaidah yang pertama kita memberlakukan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana apa adanya, sebagaimana zahirnya dalam masalah asma wa sifat, dan yang kedua dalam masalah nama-nama Allah ada bagian-bagian yang telah kita sebutkan kemarin. Kaidah yang ketiga dalam permasalahan sifat-sifat Allah. Tayyib, as-su'al sekarang. Pada kaidah yang ketiga dalam perkara yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, di bawahnya pula terdapat beberapa cabang dari sifat-sifat yang disebutkan di sini. Nah, siapa yang menyebutkan furu' yang pertama atau far' yang pertama daripada sifat di dalam masalah kaidah yang berkaitan dengan sifat Allah? Sebutkan Ridwan yang pertama. Sifat Allah seluruhnya tinggi. Tambahkan sedikit. Sifat dalam tinggi dalam masalah apa? Sifatnya yang sifat yang sempurna dan terpuji. Yang pada sifat tersebut tidak ada kekurangan dari segala sisinya. Taib. Antum sebutkan contohnya. Sifat Allah yang tinggi tadi, dari sifat-sifat Allah yang banyak, antum sebutkan beberapa saja. Sebutkan. Al-hayah, kemudian al-ilm, al-qudrah. Ya, tayyib. Soal berikutnya. Kalau datang kepada kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-hayah. Antum ya akhi, rahimahullah, rahimakumullah. Al-haya itu sifat kan? Kira-kira terkandung padanya nama apa? Al-haya itu. Ada nama apa? Nama Allah apa? Al-hayyu. Nah, sahih. Ahsant. Kemudian al-ilmu. Antum lagi masih. Kira-kira nama Allah yang terkandung padanya nama apa? Allah. Namanya apa? Al-alim. Al-Alim. InsyaAllah anda sering dengar dalam Quran atau hadis sering dikeluarkan Al-Alim, Alimul Khabir. Kemudian fadal antum berikutnya. Al-Qudrah. Al-Qudrah sifat. Kira-kira nama Allah yang ada padanya? Al-Qadir. Kemudian As-Sam'u. Berarti As-Sami'. Antum yang di belakang. Al-Basar. Nama Allahnya? Al-Basir. Ar-Rahmah. Ar-Rahmah, Ar-Rahim bisa. Atau Ar-Rahmah. Nama Allah Ar-Rahman. Ya. Al-Ulu. Al-Aliyu. Al-Ulu sifatnya. Al-Aliyu apa? Namanya. Masya Allah. Kalau kita mendengar beberapa masjid yang ada di sekitar kita, kadang-kadang sebelum sholat itu kan antara adzan dan iqamah sering dilantunkan apa? Puji-pujian yang berhubungan dengan nama-nama Allah. Dihafal sampai 99 nama Allah itu. Iya. Yeah. Kita menghafal itu suatu perkara yang baik, karena dengan hafalan itu akan membuat kita mengamalkan dengan hafalan tadi, mendorong kita. Tetapi yang lebih penting daripada itu ya, kita mengamalkan daripada nama-nama dan sifat Allah tadi. Itu lebih penting. Ya. Dan kita menetapkan nama-nama Allah tadi dan sifat-sifat tadi. Sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkannya. Kemudian kita bertanya berikutnya. Masih dalam soal ini. Naam. Dalilnya apa, Mas? Bahwa sifat Allah itu uliyah, tinggi. Mengandung sifat yang sempurna dan sifat yang terpuji yang tidak ada kekurangan dari segala sisi. Kalau kita menyebutkan kaidah, ada hubungannya dengan apa? Dalil. Dalilnya apa? Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah permisalan yang tinggi. Itu sifatnya maksudnya. Nah. Sekarang ada permasalahan. Permasalahan itu pun terjawab. Tetapi kita ingin bertanya, karena iskal-iskal yang seperti ini, suatu yang meragukan seperti ini akan membuat kita pula ragu ketika ada yang bertanya. Kalau sifat Allah itu sempurna dari satu sisi, atau sifat yang disandarkan kepada Allah itu terkadang satu sisi sempurna. Dari sisi yang lain, dilihat dari sisi yang lain, kejadian yang lain, dia kekurangan, ada kekurangannya. Dan itu terjadi pada sifat seperti al-makr, al-kaid, dan al-khida dan seterusnya. Nah, yang seperti ini, apakah kita langsung menetapkan sifat Allah itu ya atau na'am ketika datang al-makr bahwa itu sifat Allah? Ada pertanyaan demikian. Apa jawabannya? Jadi tidak menjawab iya atau tidak. Harus ditafsil, rinci. Kira-kira rinciannya apa, Mas? Iya. Berarti kita tetapkan al-makr yang berupa sifat yang Allah balas kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang memakari Allah, itu kita tetapkan. Tapi kalau al-makr itu tidak ada hubungannya dengan muqabalah, dengan lawannya, maka kita tidak tetapkan sifat makar itu bagi Allah. Paham ini? Jadi sifat makar itu tetapkan bagi Allah karena ada lawannya. Lawan dari makar tadi yaitu Allah membalas menjadi sempurna. Ketika orang ingin membuat makar kepada Allah, Allah membalas makar tadi. Berarti menunjukkan Allah mampu membalas makarnya mereka, menunjukkan kesempurnaan daripada sifat Allah mampu membalas makarnya. Paham ini? Itu namanya sifat al-makar dan kaid, semisal maknanya sama. Nah. Kemudian farok yang kedua. Kita satu persatu ya, enggak apa-apa ya. Sifat Allah yang kedua yang terkandung dalam sifat-sifat Allah yaitu bahwasanya Fadli. Nah, sifat Allah itu terbagi atas dua bagian, yaitu sifat subutiyah dan sifat salbiyah atau silbiyah. Jelaskan subutiyah. Ya. Lainnya, ya. Berarti di situ ada sifat subutiyah dan sifat apa? Salbiyah. Berarti Ahlussunnah wal Jamaah yaitu ketika datang sifat-sifatnya Allah nafikan sekaligus menetapkannya, menetapkan lawannya. Itu penting. Karena kalau seorang itu dikatakan tidak pintar, bodoh, berarti belum tentu dia pintar. Bisa aja dia itu memang orangnya apa? Kurang saon kemarin, begitu kan? Jadi harus kita menetapkan lawannya. Taib. Antum bisa mendatangkan contoh Allah menafikan sifat Allah dalam Al-Quran yang Allah tidak menyucikannya, kemudian Allah apa menafikannya? Contohnya, Allah menafikan sifat yang tercela pada diri Allah. Apa itu? Ya. Yeah. Allah punya sifat tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya. Antum bisa datangkan yang lain, yang sifat tercela yang Allah nafikan dari dirinya. Wala yadlimu rabbuka ahadan. Sifat kedzaliman, sifat zalim itu sifat yang tercela yang Allah nafikan dari Allah. Dan kita tetapkan sifat adil. Langsung menetapkan sifat al-adl. Nah, taib. Fara' yang ketiga. Fara' yang ketiga dari sifat Allah yang kita pelajari kemarin. Dan ini yang pelajaran terakhir kemarin, ya. Coba antum, Fadl. Yang ketiga. Sifat Allah. Itu. Nah. Sifat subutiyah, sifat yang tetap, itu pada Allah itu dibagi dua. Sifat yang tetap berupa dhatiyah dan sifat yang berupa fi'iliyah. Tayyib. Pertanyaan berikutnya. Ad-dhatiyah, apa makna dhatiyah itu? Sifat dhatiyah. Iya, artinya sifat dhatiyah itu terus-menerus berada pada sisi Allah, pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Contoh sebutkan. Al-basir, iya. Sifat al-basar, melihat atau as-sam, iya. Kalau antum mengatakan sifat Allah itu tidak yang al-basar itu atau as-sam itu tidak ada, kan kadang-kadang Allah tidak mendengar, kadang-kadang Allah tidak apa? Tidak melihat, karena bukan sifat dhatiyah mamanya. Sifat dhatiyah itu sifat yang memang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat itu terus berada. Kalau antum mengatakan itu bukan sifat dhatiyah, berarti pengertiannya apa? Kadang Allah buta. Kadang Allah tidak apa? Mendengar dan seterusnya. Itu namanya sifat yang bukan dhatiyah. Nah, sekarang sifat fi'liyah. Siapa yang menyebutkan sifat fi'liyah pengertiannya? Tunggu antum ya. Ya, fi'liyah. Ya, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ini yang kita garis bawahi tentang ini untuk dibedakan dengan sifat apa? Dhatiyah. Jadi kalau datang suatu nas berupa sifat Allah, kita bisa membedakan ini sifat dhatiyah atau sifat apa? Fi'liyah dengan kaidah ini. Berhubungan dengan fi'ilnya, berhubungan dengan kehendaknya atau enggak. Kalau bukan tidak berhubungan dengan kehendaknya, berarti dia dhatiyah. Kalau berhubungan dengan kehendaknya, berarti fi'liyah. Kemudian sudah sampai situ, paham? Nah sekarang kita berpindah kepada ucapan beliau yang selanjutnya, dan ini pembahasan yang akan kita bacakan sekarang. Tsumma qala rahimahullah, wa rubbama takunu as-sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibaraini kal kalam. Sampai situ dulu. Terkadang sifat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dzatiyah sekaligus fi'liyah. Berarti di sana terkadang ada sifat yang dzatiyah saja murni dan fi'liyah. Terkadang pula di situ ada dua, dzatiyah sekaligus fi'liyah. Dilihat dari dua sisi tadi. Seperti sifat al-kalam, yaitu Allah berbicara. Al-kalam, Allah berbicara. Karena fa'innahu bi'tibari asli sifah sifatun dhatiyatun. Dilihat, ditinjau dari asli sifat itu, asalnya sifat itu adalah sifat apa? Dhatiyah. Karena sifat al-kalam itu sifat yang memang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah terus berbicara dari dulu, tidak ada awalnya, dan sampai kapan saja. Dan sekarang pun Allah berbicara. Itu namanya sifat apa? Dzatiyah al-kalam contohnya. Itu dari satu sisi. Li'anna Allaha lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Karena Allah itu terus-menerus berbicara. Wa bi'tibari ahadil kalam, dan dilihat dari sisi peristiwa al-kalam itu, terjadinya pembicaraan tadi, al-kalam tadi, sifatun fi'liyatun, sifat fi'liyah. Tayyib, paham ini sudah? Nanti kita contohkan. Li'annal kalama muta'allikun bimasyiatihi. Ini, lihat, antum lihat kaidahnya. Karena kalam tadi itu berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Yatakallamu bima syaa mata syaa. Karena Allah itu berbicara dengan apa yang Dia kehendaki dan kapan saja yang Allah kehendaki untuk Allah berbicara padanya. Contoh, contoh. Allah berbicara pada suatu saat, yaitu Allah ingin berbicara kepada para nabinya dengan memberikan wahyu kepada nabinya melalui pembicaraan dengan malaikat Jibril. Wahyu tadi disampaikan kepada nabinya. Itu kan kapan saja Allah berkehendak. Paham ini? Contoh yang sudah berlalu. Kemudian, apakah Allah masih berbicara sampai sekarang? Naam. Allah berbicara dengan para malaikatnya, menyampaikan perkara-perkara gaib kepada para malaikatnya, dan terus berbicara sampai tidak ada batas waktunya. Itu namanya apa? Berkaitan dengan apa? Masyiah. Berarti terkadang dia dzatiyah, sekaligus apa? Fi'liyah. Nah, paham ini sudah? Begitu. Jadi sifat Allah itu ada yang dzatiyah, ada yang fi'liyah. Ada yang dzatiyah saja, ada yang fi'liyah saja. Ada yang dzatiyah sekaligus apa? Fi'liyah seperti al-kalam. Nah, kalau sifat fi'liyah itu seperti istiwa di atas arsnya. Itu fi'liyah. Atau Allah datang. Ya, Allah datang. Atau Allah turun. Ya, ke langit dunia. Kemudian sekarang kita berpindah kepada far' yang keempat. Dari apa pembahasan kita? Kaidah yang ketiga tentang apa? Sifat Allah ya. Antum lihat. Ini kita perlu menghafalnya atau memahaminya untuk kita masuk ke dalam kitab Ibnu Qudamah, tulisan yang beliau tulis. Kullu sifatin min sifatillah fa innahu yatawajjahu alaiha thalathatu as'ilatin. Setiap sifat dari sifat-sifat Allah, sesungguhnya setiap sifat tadi terarahkan atasnya kepada tiga pertanyaan. Ini juga merupakan kaidah kita di dalam memahami sifat Allah. Ada tiga pertanyaan yang harus muncul dari sifat yang datang itu. Tiga pertanyaan. Yang pertama, as-su'al al-awwalu. Pertanyaan yang pertama. Hal hiya haqiqatun wa limadha? apakah sifat yang datang kepada kita dari nas Al-Quran dan sunnah yang sahih tadi adalah hakikat sifatnya atau hanya berupa majazi saja, majaz, kiasan, bukan hakikat. Ini yang pertanyaan kita yang pertama. As-su'al athani, hal yajuzu takyifuha walimada? Apakah boleh kita bagaimanakan, mengkeif-keifkan sifat Allah tadi? Dan mengapa? Itu jawabnya. Paham ini? Yang ketiga, as-su'al ats-tsalits, hal tumatsilu sifatal makhlukin walimada? Apakah kita memisalkan, menyamakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk dan mengapa? Itu pertanyaan, tiga pertanyaan ini yang muncul. Maka jawabannya ada di sini. Tsumma qala rahimahullah, fa jawabus su'alil al-awwali, maka jawaban soal yang pertama, apakah dia hakikat atau bukan? Naam haqiqiyatun. Afan bacanya haqiqiyatun. Yang di atas kurang titik dua, dibaca haqiqiyatun. Naam haqiqiyatun, dia hakikat. Li'annal asla fil kalam al-haqiqah. Naam. Karena sesungguhnya asal dalam kalam atau pada kalam itu adalah hakikah. Sifat kalam contohnya adalah hakikah, atau di sini bukan sifat kalam, asal daripada sebuah ucapan, pembicaraan itulah hakikah, hakikatnya. Fala yu'dal anha illa bidalilin sahih yamna'u bi minha. Tidak boleh disimpangkan darinya kecuali dengan dalil yang sahih yang mencegah apa yang ada padanya. Berarti sifat-sifat Allah semua itu apa? Hakikat, bukan majazi. Wa jawabu tsani, jawaban yang kedua, la yajuzu takyifuha liqauli ta'ala. Tidak boleh kita mengkaif-kaifkannya. Bagaimanakan sifat Allah tadi? Tangan Allah bagaimana ya? Begini. Mengkaif-kaifkan itu tidak boleh. Ya. Dengan firman Allah Ta'ala, wala yuhituna bihi ilman. Ilmu mereka itu terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah meliputinya. Hanya ilmu mereka tidak meliputi ilmunya Allah. Sehingga apa? Apa yang ada pada mereka berupa ilmu setinggi apapun itu tidak bisa kemudian mereka menebak-nebak bahwa Allah itu tangannya seperti ini dan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita tentang bagaimana tangannya Allah. Berarti ilmu itu di sisi Allah. Ilmu kita tidak sampai padanya. Itu maksudnya. Nah. Li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku kayfiyati sifatillah. Karena sungguhnya yang namanya akal kita, akal manusia itu tidak mungkin mengetahui, mendapati atau mengetahui bagaimana sifatnya Allah. Maka kaidah kita ulangi, dalam permasalahan nas-nas yang datang berupa sifat Allah, maka yang kita serahkan kepada Allah itu kaifiatnya. Bagaimananya itu diserahkan kepada Allah. Tangan Allah bagaimana? Kita enggak tahu, bahwa kita serahkan kepada Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Tangannya Allah itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Bagaimananya kita serahkan kepada Allah. Yang kita memaknai yaitu apa? Makna daripada sifat tadi. Tangan Allah itu adalah tangan sebagaimana yang kita ketahui. Alat untuk dipakai untuk mengambil sesuatu. Itu alat makan, apa nama, untuk makan, untuk minum, menggunakan tangan. Itu namanya tangan secara makna yang kita ketahui. Sedangkan bagaimananya bentuknya tangan itu yang kita serahkan kepada Allah. Wajah Allah datang dalam Quran kan, illa wajah Allah, kullu halikun illa wajahullah. Semua itu akan binasa kecuali wajah Allah. Wajah Allah jelas. Wajah-wajah. Sebagaimana yang kita ketahui maknanya. Bagaimana wajahnya Allah? Kaifiat berarti. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Nah. Kemudian tsumma qala wa jawabu ats-tsalits. Jawaban yang ketiga. La tumatsilu sifatal makhlukin di qauli ta'ala. Tidak boleh kita itu menyerupakan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk, karena firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak semisal dengan sesuatu pun, dan Allah itu maha sami' wal basir, maha mendengar dan melihat. Nah, wa li'anna Allah mustahiqqun lil kamali alladhi la ghayata fawqihi fala yumkinu an yumathila al makhluqa li'annahu naqisun. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhak kepada kesempurnaan yang tidak ada puncak di atasnya lagi. Kesempurnaan tadi yang tidak mungkin untuk disamakan dengan makhluknya, sifat tadi tidak bisa dimungkinkan untuk disamakan dengan makhluk, karena makhluk itu naqis, sifat yang ada pada makhluk itu sifat yang kurang. Coba contoh, Allah memiliki sifat rahmah. Apakah makhluk itu punya sifat rahmah yang menyamai sifat Allah rahmah? Tidak pula. Rahmatnya makhluk itu terkadang di sana ada kurangnya. Iya, terkadang ada rahmahnya itu ada unsur-unsur juga bukan rahmahnya. Kurang, tidak sempurna. Atau seorang makhluk dia memiliki sifat hakim, bijaksana, ya, hakim, hikmah, bijaksana. Tapi sehikmah-hikmahnya dia tidak bisa, bah, sesempurna hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ilmu, sepintar-pintarnya orang pun tidak bisa melebihi ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti naqis. Berarti kita tidak bisa menyamakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ulia, yang tinggi, dengan sifat makhluk yang perlu dengan keaiban dan kekurangan. Tayyib, khalas. Dalam masalah sifat, kita masuk ke dalam al-far' yang rabi', dan di sana ada soal-soal yang terjawab semuanya. Sekarang kita membacakan beberapa kalimat yang perlu kita ketahui dalam istilah-istilah di dalam sifat.